Kemudian setelah itu, bila kita sudah menguasai ya huruf-huruf dari makhrajnya dengan benar, ya dengan sifat isti'la dan istifal dengan benar, maka yang berikutnya kita diharapkan bisa mengenali nama-nama huruf hijaiyah. Ya, ini sifatnya mungkin tidak boruri harus sekarang dikuasai nama-nama ini, namun insya Allah ini perkara yang juga penting. Bukan hanya bisa membacanya dalam berharokat, dalam kondisi berharokat, namun kita juga berusaha untuk mengenal namanya. Baik, inilah huruf-huruf Arabiyah. Ada alif, ada ba, dan seterusnya. Coba kita baca. Alif. Alif. Ini dibaca demikian. Bukan alif. Ya. Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Dan huruf ta juga. Kita mengenal ada dua bentuk, ada tak mabsutah, ada tak marbutah. Ya. Semuanya dibaca ta. Baik. Tha. Setelahnya apa? Bukan ja. Jim. Ayo. Ha. Kho. Dal. Dal. Ro. Zai. Panjangkan dulu zai, baru ketemu ya sukun. Sin. Shin. Sad. Dad. Ta. Za. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Jadi panjang ya, bukan kaf lam mim. Kaf lam mim nun. Ayo sempurnakan tomahnya, bukan non ya, nun. Nun mim juga sempurnakan kasrahnya, mi nun waw ha. Nah, ini dua huruf lam dan alif ya. Lam alif. Lam alif. Kemudian ini apa? Simbol hamzah. Kemudian huruf ya seperti ini kadang tidak bertitik. Nah, ini sebisa mungkin dihafalkan nama-namanya. Dihafalkan nama-namanya, dan setelah itu empat halaman terakhir ya, ini adalah kelanjutan dari upaya kita mengenal nama-nama huruf Arabiyah. Kalau tadi semua huruf-huruf yang kita baca, contoh-contoh yang kita pelajari ini, huruf-hurufnya masih terpisah satu sama lain, maka nanti pada juz yang kedua huruf-huruf sudah saling dirangkai, sudah saling dirangkai, sehingga kita atau dituntut untuk mengenal huruf apa ini setelah terangkai dengan huruf yang lain. Nah, makanya pada akhir juz pertama ini ya, ini adalah latihan untuk mengenali huruf. Sengaja tidak diberi harokat supaya kita konsen untuk menyebut namanya ya. Coba dilihat halaman 48 ya, ini bukan perkara yang harus ya, tapi yustahsan ya, sangat dianjurkan ini bisa dibaca dengan baik ya sebelum kita nanti masuk pada juz yang kedua. Nah, cara membacanya seperti ini. Bata. Batha. Thaba. Setelahnya apa? Ba alif. Mengenal huruf ini. Mengenal huruf. Kan tidak ada harokatnya. Ya. Mengenal huruf, menyebut namanya. Huruf apa ini? Ta alif. Setelahnya apa? Bukan baja. Bajim. Baha. Ta kho. Makanya panjang. Tanya panjang, khonya panjang. Hajim. Khajim. Khaba. Panjang. Khaba. Hatha. Setelahnya apa? Hadal. Khadal. Coba yang paling bawah. Yang paling bawah. Lam alif. Ya. Jangan dengan kebiasaan kita pas kecil ya. Lam alif. Ya, jangan begitu ya. Harus benar. Lam itu panjang, lam. Nah, alif pendek. Nah, kalau kita kan dulu kebalik. Lam alif. Ya. Lamnya panjang, lam. Alifnya pendek. Lam alif. Lam alif. Sad alif lam. Sad Afwan. Sod alif lam. Sod alif lam. Ya, jadi sodnya panjang, alifnya pendek, lamnya panjang. Sod alif lam. Sod alif lam. Dod alif lam. Dod alif lam. Dholam alif. Dholam alif. Ain alif lam. Ain alif lam. Ain lam lam. Wain lam alif. Wain lam alif. Ya. Ada yang mau nyoba? Saya pun juga kewalahan nih. Tapi kalau bisa, ya ini bisa lancar, insya Allah ya akan sangat membantu, memudahkan nanti ketika masuk juz kedua.